أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سعد بن أبي وقاص رواية كنيس سكين كسعد Kang putra nang Abi Waqqas gol haleng ucap ia Sa'ad jab mujab ing lafal hidul lahdan gawe lahad sira kabeh kadua ingsun ing lahad sejawan subuh lan pada ngajenengkeun sira kabeh halaya ing atasaun sunnalabina ing bata mentah asban galawan ngajenengkeun temenan kama sunya bi rasulullah kawala hadunda mayamma kalawan kanjeng rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahu muslimun meriwayatkan huing hadis Sofa Imam Muslim Ciki Sa'ad bin Abi Waqqas waktu anjuna parantos kritis tedamang Cik anjuna wahai para sahabat kaula para kaum dimana-mana kaula kemaut kuburanana tendenan lahad lahad tea di jero kubur ayang ngelendong seetik disebut eta tea ngarana mun bahasa urang mah baluk baluk jadi di jero ayak deui liang jang supaya mayit asuk disebut kuburan baluk di jero ngaranna lahad urang geus sok lahad bae lahadna cek bahasa Sunda mah baluk tuluy ku ajeun begitu kula engke diasupkeun ka jero kubur ka lahadna ka balukna tetep ganjel ku bata atah eta teh kos kitu tah nu pernah dilaksanakeun ka Kangjeung Rasul Kangjeung Rasulna kapungkur kitu ceuk saat begitu Kangjeung Rasul pupus ge kitu tah kula ge engke kitu jadi kitu-kitu insyaallahnya lain kieu nyana amanatna mun aing paeh petian nya pakaian dasi aing jas yang naon yeh supaya malaikat siunun ka aing masyaallah nya batur ngokorori amanat supaya dilaksanakeun kunu ngadenge sekeliling tah kos kitu nya nama amanat teh sing ngadetan untak liang lahad ngalendongkeun ka jero nu bagus mah begitu dikejerokeun tah pas pas kahandap teh ulah nolol ka dieu baluk teteh nu kitu ngaranna kubur baluk dendeng dirinya ganjel make bata atah dibulut-bulut disebutna ku urang megelung ulah make embah embah gelung ge ka ditu gegelung mah gegelung tuh 9 kegegelungna teh jumlahna itulah diatur ku pikih di dieu sumberna di antara ieu Walil Baihaqi lan den diwayatkeun kadua Imam Baihaqi an Jabir radhiyallahu anhu lal Walil Baihaqi lan ikut dadak kadua Imam Baihaqi An Jabirin saking Ki Jabir radhiyallahu anhu muganilah Rabbun Zafallah nu saking Jabir utai nahuhu umpamani hadis. Cuman wazadalan muhiya bayhaki sarwa tekna jeng tadi nu diriwayatkeun ku Sa'd bin Abi Waqqas. Imam Baihaqi nyaritakeun ti Jabir sami cuman aya leuwih na kieu cenah wa rufi'a gabruhu 'alal ardi sibran lan den luhurkeun apa kuburan Kangjeng Nabi saking bumi ingkira sajeung kalau Sahih Ibnu Hibban lan wisnuhaikeun ing hadis Sahih Ibnu Hibban jadi kubur ratakeun luhurkeun sajeung kal cuman ratakeun luhurna ulah dipucungkeun siga santiong kuburan Cina ulah jadi urang rata luhurkeun rata hiji tanda bahwa eta kuburan mantak dikaluhurkeun besi didiukan besi dilengkahan tah eta teh diluhurkeun tanda bahwa eta kuburan. Tuh kitunya kuburan teh urang geus gara wasiat ku ari ka anak ka pamajikan abah besi maot kuburanna nya gali teundeun di handapeun meja bae abah mah ulah di ditu kunaon abah mah isiun cenah di ditu mah aya tah kamari ieu anu wasiat abah mah mun pae cenah di dieu bae handapeun meja nya kuburna kumaha eta laksanakeun tah ulah. Waduh ai daek mah rerejengan jeung kuburan. Ulah wasiat teu jadi tuh geus kitu. Engke nyana di kubur handapeun meja aju urang pararindah deui aduh. Ulah tuh geus di kubur biasa bae. Malah zaman ku ari mah ulah sok dipisah-pisah kuburan teh lantaran heueuh kakana jeung adina mah nu panengah hayang ngajual bae Pak. Engke aya kuburan riweuh di geus mending hijikeun bae kuburan. Cara di Sukabumi hiji imah boga kuburan unggal imah boga kuburan kuarina baringung lantaran dek dijual aya kuburanan pan geus dihijikeun sapira mayit atuh al manal ijmali utawi kilaiki kumana gang bangsa ijmal sabab kalam Sa'din utawi sabab kalam Ki Sa'd haza ikilah kalam iku anna sahabat tasatuhuna sahabat kulu iku ngucap ya sahabat kabeh lahu kabeh Sa'd tamadanat maniatuhu samang saparuk otun mati ni Sa'd ala dadakhidu laka syayan kasunduk anna tahara ngadamal ingsun ala natakhidu anna tahara ngadamal ingsun sadaya laka kabeh sira ingsuji yuka sunduki kang tetep kaya peti minal khasabi saking kayu upami mama para dos pupus kira-kira kumaha upami kami nyinkin peti tina kayu tina peti jati dilebetkan gadinya kumaha Teki Sa'd faqala maka ngucap ya Sa'd lahum gaduh sahabat isna'u bi ma suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gawe-gawe sira kabeh kalawan insun ing barangkan dan gawe yang ma kalawan Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sok sarua Kangjeng Kangjeng Rasul bae ulah sok make peti-peti digolerkeun bae dina taneuh teu kudu dipeti-petian sagala rupa. Sapira urang atuh bu ahli surga salah sahiji jelema anu geus dinyatakeun penghuni surga ku Kangjeng Nabi Sa'd bin Abi Waqqas. Nyana geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi salah sahiji tinu 10 adalah Sa'd bin Abi Waqqas digolerkeun. Ulah bae jeung peti-peti sagala nanaon atuh dimulyakeun soteh ku ari urang ku jelema pedah jadi pimpinan. Pedah jadi raja, pedah jadi jenderal, pedah jadi kapten. Cak Allah mabaitin siksaun. Gusti teu pararantos teuing. Siksaun Allah kudu dipetian. Geus bae goler. Kadanan cara kitu seorang wali mah saha karangaran. Mana mah amanat mun bapa ya abah mah balangkeun bae cak jana. Kunaon yang lah sabira abah tuh ditenen di pakuburan wakop jaabah matu hina lah geus bae ditenen di kuburan sorangan sapira abah geus abah mah picin bae ku sararia eta teh bahasa teh ku tawadu-tawaduna ngarasa eueuh sakali nilai di hareupeun Allah teh naon isin kudu dimumule lah abah mah picin bae geus tuh kitu eta geus teu ngarasakeun boga harga diri urang mah masya Allah sing ade abah mun paenya urusan gusia abah kuburanna bangunnya gusianya tungtung nama kuburan dibangun uzara eueuh pan tungti anak ben waya didinya ulah tuh urang biasa lah geus geus kudu nyarita jadikeun geus kitu kumaha engke bae teu mah Allah nu ngagerakeun Gus Dur jate amanat-amanat. Tekatahan jelo menang saha atuh eta ngagerakeun hayang mun lain nang Allah. Satuh ca bapana ge pohara tapi jeung teu kos Gus Dur di zarahanan. Biasa bae padahal pecetus NU teh Kiai Kiai Hasyim lain lalagaan loba nu nganyatakeun wali. Tapi ja biasa-biasa bente cara ka Gus Dur. Gus Dur mah kuari pohara jasa teh tekatahan jelema tuh ka Cina-Cina zarah. Cina jarah kan ka Gus Dur mah Cina segala singko sinci jararah. Iya tuh geus kasieun nang sangagerakeun lah tuh. Lamun lain nang Allah eta pinuh ku rahasia ya Allah ya Rabbi. Tuh nya di Tasikmalaya ya pesantren Cijantung eta teh ajana kamari ieu teh ngayakeun naon kitu ngaranna tes pelajar diantaranya satu pertanyaannya kenapa Soeharto dilengserkan anu kenapa gitu Habibie dilengserkan nah iya salah satu pertanyaannya kenapa Gus Dur dilengserkan jawabannya karena korupsi bulegit gitu jawabannya nu bener nak mana diserang hampir wah ya tuh muntuk katahan mah tuh pasantrena bonyok sekolah anana atuh jelema na gede udag-udag nang sanga gerak heh eta mah tah Ciamis pesantren Cijantung mun urang deka Banjar belah kanan aya di kanan aya di kiri langsung bae ditewak jelemana kita menyatakan dek dicabut moal tetes soal eta satungtung can dicabut awas gerak sorangan jelema ribuan era dicabut ke mana-mana. Ulah sembarang gedag saat ngegerakin. Coba, mun ka Habib Rozak wae, ya udah terusin. Aduh, coba eta Gus Dur. Dang saga gerakin. NU teu gerak, daun teu gerak, jelema bae langsung breng gerak sorangan. Masya Allah. He, segerak Allah. Eta geus maotna kos kitu. Rahasia nama pembelaan gitu teh ndeuk nembongkeun bae Gus ya Allah kada kagedean Gus Dur. Nu katak dikitu teh lain ebdeuk ditembongkeun coba geus maotna kumaha ya Allah ya Rabbi. Wa hadza mimma yadullu dilalatan wadihatan ala hirus sahabah. Lan utawi iki galahum isna'u galahum isna'u. Ikut tetap saking barang kang nuduhkan ya bakalah nuduhkan kang pertela akhirus sahabat ingat se kaseng serama sahabat alat ta'asi bi'afanir rasul ingat se anut kalawan pirang-pirang pagawaan kangjeng rasulullah sallallahu sallam hubban hayyan wa mayitan saking arah-arah urip lan arah-arah mati keur hirup jengis maut hayang akur bajeng kangjeng nuturkeun ka kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang sabaraha persen nuturkeun ka kangjeng Rasulna aya kacaritakeun kangjeng Rasul make lepis tah henteu tinggal kitu bae besi jelema nu make lepis kene ukurkeun ka ditu ka Kangjeng Rasul. Wah, cenah tamah budaya doang heuh keur carita budaya, bae ka budaya-budaya tuturkeun ka Kangjeng Rasul. Coba teu pernah Kangjeng Rasul kacaritakeun make lepis jeung henteu. Henteu cing hade. Ulah sok make lepis-lepis kos kare itu. Lepis teh di urang pake ngetren padahal di Australia mah tukang nganggon sapi. Pake kawan sapi maka lepis teh kurang diurang jadi pake ngetren ya Allah ya Rabbi. Apakah ceritakan Kangjeng Rasul maka dasi atau itu malah haram maka dasi teh lantaran tasabuh jeung Yahudi baheula pakaian Yahudi dasi mah. Mantak urang kuari mah nya kudu make dasi, ya Allah ya Rabbi lah atuh sapira dasi. Di urang geus sia Yahudi ada. Dik daot make dasi. Ya Allah ya Rabbi loba ieu teh hal-hal nu kararitu bae geh urang anu minculak. Nuturkeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi mah sahari-hari make bajuna gamis. Kadang-kadang dibuka gamisna kemudian make calana pangsi mun urang mah teh handapeun tuut. Terus make pakaian jerona, kadang-kadang kaos katingali ku sahabat, kadang-kadang kelekna lamun keur dibuka. Kitu Kangjeng Nabi mah di mana-mana di jero seperti eta mun keur niis tetapi lamun aya jelema gancang Kangjeng Nabi mah ditutupan jadi teu pernah ka tembong sataranjang Kangjeng Nabi. Lain cara di lembur urang teh boh boge gag bujal ka mana. Masyaallah mending mun beuteungna leutik dayut deui. Percis ku sinirjan bae teh mah jin miing jinirjan. Tuturkeun Kangjeng Nabi di mana-mana mapah tungkul Kangjeng Nabi mah bari tafakur. Nafakuran taneuh nu ditincak ieu teh buatan Gusti, urang buatan Gusti. Dina pada aya kudrotanna mah sarua kudrot Allah nempel ka urang-urang gergerak, kudrot Allah nempel ka taneuh, taneuh cicing nu nyicingkeunna Allah anu ngagerakeun Allah urang teh aya dina jero di jero kudrat Allah tafakur mentak wala tamsi fil ardi marha duh geus dijelas-jelaskeun terus Kangjeng Nabi mah kos kitu teh aya nuturkeun Kangjeng Nabi urang hese jasa budaya urang jeung budaya Kangjeng teh semun hayang nyaho Siti Aisyah ditaros ku wahasi kahirupan Kangjeng Nabi cek Siti Aisyah Kangjeng Nabi mah Quran leumpang. Mun hayang nyaho Quran teh Kangjeung Nabi sakitu kitu bae naon aya di Quran dibentukeun ku Kang kos Kangjeung Nabi. Kitu wari ka urang kumaha mun kahirupan ka haji? Kahirupan ka haji mah Firaun leumpang. Sifat galakna persis ada kula ge mun bo kurang-kurangna mah dicabokan we ku salaki teh. Ya Allah ya Rabb dicabok ongko dipake ongko. Teu beres bener. At-tahlilul labdi wallahu a'lam bissawab.